السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا، ورزقا طيبا، وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم، برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. Kaum muslimin, kaum muslimat, jemaah subuh yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kita lanjutkan membaca kitab Sahih Muslim. Kita masih pada kitab As-Sayd wa Dhabaih wa ma yu'kalu lahmuhu. Kitab berburu, kitab menyembelih atau hewan sembelihan, dan juga kitab tentang hewan-hewan yang boleh dimakan. Bab yang ke-8, babu ibahatil jaradi. Kemarin boleh halalnya daging dob. Dob bukan biawak, sekali lagi kita ingatkan. Dob bukan biawak, tetapi dob hewan yang hidup di padang pasir dan tinggalnya dalam lubang. Bentuknya tidak sama sekali dengan biawak, walaupun hidupnya apa, bentuk ukurannya mungkin hampir sama, melata. Dan dia bukan biawak. Ini yang banyak Imam Muslim membawakan hadis-hadis tentang bolehnya, dari hadis Ibnu Umar, hadis Abdullah bin Abbas, hadis Khalid bin Walid. Terakhir-terakhir hadis Khalid bin Walid, dan dia yang berada di hidangan Nabi di rumah bibinya Maimunah bintul Harith, istri Nabi radhiyallahu taala anha. Ia dengan sepupunya Al-Fadlu bin Abbas memakan daging dhab ini, dan yang menghadiahkan atau yang menghidangkan daging dhab bakar ini ke Nabi atau ke hidangan Nabi adalah bibi mereka, yaitu Ummu Hufaid bintul Harith, yang didatangkan dari Najd. Dan ketika Nabi diberitahukan bahwa itu daging dhab, dia yang awalnya ingin mengambilnya untuk dinikmati, akhirnya ditariknya kembali tangannya, dan dia mengatakan, kalian silahkan makan, saya tidak mengharamkannya, dan sesungguhnya dia halal, saya tidak memakannya karena hewan ini tidak ada hidup di negeri kaum saya. Atau dia merasa jijik ketika membayangkan ada manusia dahulu di Bani Israel yang dikutuk oleh Allah menjadi hewan seperti itu. Tetapi bukan itu. Tetapi bukan itu, seperti hewan dikutuk menjadi seperti hewan atau menjadi hewan seperti itu. Sehingga Nabi jijik. Taqadzuran, sebagian riwayat hadis yang telah kita baca. Dan intinya, daging top ini halal dan tidak bisa dijadikan dalil dan halalnya biawak di negeri kita ini, apalagi kalau diketahui bahwa biawak itu memiliki taring, maka dia jelas-jelas haram berdasarkan pengharaman Nabi hewan yang memiliki taring. Kullu dhinabin minas siba. Kullu dhinabin minas siba. Bila mana dia tidak memiliki taring, lalu ada yang menghalalkannya, berarti penghalalnya bukan karena dikiaskan kepada dhab. Bukan dikiaskan kepada dhab, berarti ada dalil khusus atau pemahaman dari dalil yang lain, bukan analogi dari atau dikiaskan ke bolehnya memakan daging dhom. Bab yang ke-8 ini, ibahatul jarad, bab bolehnya memakan belalang. Al-jarad, belalang. Ya, belalang sama ya bentuknya, dan di negeri kita dengan yang di Arab sana sama, dan dengan yang diutus oleh Allah kepada Fir'aun, ya. Farsalna alaihimut tufana wal jarada, juga pasukan belalang yang banyak ya dikirimkan, dan mereka tidak mampu membasminya. Belalang yang dikirimkan oleh Allah di zaman sekarang, belalang hijrah, misalnya ketika kita nampak di masjid Nabi, masjid kita seringkali mengalaminya, ini belalang hijrah, bukan belalang kiriman, bukan belalang azab. Karena beberapa hari, tidak lama, satu malam atau dua malam hilang ya. Sementara yang dikirimkan oleh Allah kepada Fir'aun lama, ya, lama, dan mereka sulit melakukan aktivitas mereka, dan mereka menganggap ini sebuah bencana, lalu mereka berupaya untuk mengangkatnya tetapi tidak berhasil, sampai mereka datang kepada Nabi Musa dan meminta Nabi Musa berdoa kepada Allah. Fir'aun yang memerintahkan, ya, minta kepada Tuhanmu agar mengangkat ini. Berarti mereka ya tahu bahwa itu ujian atau azab dari Allah Subhanahu wa taala. Orang kafir ini, dan gembongnya kekufuran Fir'aun, ya, dari dalam hati yang dari dalam hati yang paling dalam meyakini bahwa bencana belalang ini sebagai azab, sehingga dia meminta kepada Nabi Musa untuk berdoa dan menjanjikan kalau seandainya doamu itu menghasilkan, maka saya akan beriman dan saya akan biarkan Bani Israel pergi bersamamu meninggalkan Mesir. Ya, meninggalkan Mesir. Ternyata setelah bencana itu dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang dijanjikan oleh Fir'aun tidak ada buktinya, dikirim oleh Allah bencana yang lain, banjir darah, ya. Kemudian banjir wabah kutu. Ya, farsalna alaihimut tufana wal jarada wal qummala wad dhafadi'a, kata juga wad dama ayatin mufassalan. Ya. Jadi jarad, belalang dalam bahasa Arab juga bentuknya juga sama, dan belalang yang dibolehkan itu seperti yang kita ketahui di negeri kita ini, boleh dimakan, ya, ibahat al-jarad, bolehnya belalang, maksudnya dimakan, ya. Di sini terjemahannya boleh memakan belalang. Baik, kita baca hadis yang ada di bawah bab ini. Hadis yang pertama nomor 4983. Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsana Abu Kamil al-Jahdari قال حدثنا أبو عوانة عن أبي يعفور عن عبد الله بن أبي أوفى رضي الله تعالى عنه. عبد الله بن أبي أوفى صحابة النبي. قال كتا عبد الله بن أبي أوفى غزونا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم سبع غزوات نأكل الجرادة. Kami, kata Abdullah bin Abi Aufa, berperang mengikuti Nabi selama sebanyak tujuh peperangan. Ini kemuliaan manakib yang dimiliki oleh seorang sahabat, yaitu banyak berperang bersama Nabi, banyak haji, banyak melakukan safar bersama Nabi. Ini keutamaan tersendiri. Makanya dia mengatakan ghazawna, walaupun tujuannya bukan untuk berbangga-bangga, dia ingin menjelaskan kehalalan jarad, ingin menjelaskan kehalalan belalang. Ghazawna ma'a Rasulullah sallam sab'a ghazawat, saya berperang bersama Nabi tujuh peperangan, dalam tujuh peperangan itu kami memakan belalang. makan belang. Salah satu dari apa yang mereka makan, karena mereka tentu juga membawa makanan yang lain. Dan biasanya perjalanan perang yang lama, yang jauh, ya, bisa berbulan-bulan. Bisa jadi persediaan makanan tidak mencukupi, atau menghindarkan, atau memperlambat habisnya bahan makanan. Mereka juga memakan apa yang bisa dimakan, yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tujuh peperangan ini mereka, Nabi dan para sahabat, memakan belalang. Ini dalil bahwa belalang itu halal. Ya. Dan walaupun memang kisahnya adalah dalam peperangan, bukan berarti penghalalannya hanya pada waktu perang, hanya dalam waktu kekurangan makanan atau ketika dikhawatirkan habisnya bahan makanan. Tidak, kehalalannya mutlak, walaupun memang mereka membutuhkannya ketika itu. Ya. Kalau mereka di Madinah, tentu mereka tidak terlalu membutuhkan karena persediaan makanan ada, ya. Dan mereka bukan dalam perjalanan perang, bukan dalam perjalanan juga. Bila mana habis makanan, mereka bisa cari yang lain. Sementara dalam perjalanan habis makanan, mereka cukup payah mencari yang lain. Maka mereka memakan belalang. Ya. Walhasil hadis ini dengan tegas menyatakan bahwa belalang itu halal. Belalang itu halal berdasarkan hadis Abdullah bin Abi Aufa bahwa mereka dalam tujuh peperangan memakan belalang. Maksudnya bukan itu saja makanan mereka, tetapi di antara yang mereka gunakan sebagai bahan makanan, yang pertama mungkin kekurangan makanan atau mengkhawatirkan kurangnya makanan, maka mereka bantu dengan belalang. Ya, caranya tidak ada. Tidak ada penjelasan tentang cara. Ada sekarang ini yang kita lihat di YouTube itu dimasukkan ke dalam air yang panas. Dimasak air dulu, dididihkan, kemudian dimasukkan ke dalam air panas itu, direbus, kemudian nanti digoreng. Karena kalau sempat sedang hidup-hidupnya digoreng, lompat-lompat dia. Dia direbus ya, di air panas dulu, dan memang tidak ada penyembelihan karena dia tidak punya darah. Ya. Yang disembelih itu yang memiliki darah. Jadi proses memasaknya seperti itu yang dipertontonkan. Memang kita anggap itu mungkin cara yang paling mudah karena memang tidak ada cara khusus. Ya. Kalau seandainya kita ingin membakarnya, tentu sangat ringan direbus daripada langsung dibakar dengan api ketika hidup-hidup. Dan membunuhnya ya, dengan cara memukulnya, ini juga merusak dia. Maka yang saya pahami bahwa merebusnya ini cukup ringan daripada langsung, kalau kita membakar langsung dibakar dengan api, ini lebih ringan daripada membakarnya dengan api langsung, yaitu dengan merebusnya. Kalau membakarnya dengan api langsung, misalnya ketika dia ditangkap hidup-hidup, kemudian ditusuk, kemudian disate, ya tentu dibakar langsung. Ya. Tetapi kalau direbus, itu juga menyulitkan ya. Kalau direbus langsung mati semuanya. Ini mungkin cara yang paling ringan karena memang tidak disembelih, tidak dibunuh. Ya. Tidak ada syarat dibunuh dahulu, kemudian dimasak, enggak. Ya. Itu yang diperlihatkan kepada kita dari cara mengolahnya. Ya, mengolahnya. Hadis yang kedua, 4984, Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, wahaddatsanahu Abu Bakar ibn Abi Syaibah wa Ishaq ibn Ibrahim وابن أبي عمر جميعا أن ابن عيينة أن أبي يعفور بهذا الإسناد قال أبو بكر في روايته سبع غزوات وقال إسحاق ستة وقال ابن أبي عمر ستة أو سبعة. يعني terjadi perbedaan dalam riwayat-riwayat perawi-perawi Imam Muslim dari riwayat Abu Kamil gurunya yang pertama tadi, itu 7 peperangan, sementara dalam riwayat gurunya yang kedua Abu Bakar bin Abi Syaibah dan Ishaq dan Ibnu Abi Umar, karena untuk riwayat yang kedua, hadis yang kedua ini, itu gurunya Imam Muslim 3, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Ishaq bin Ibrahim, Ibnu Abi Umar, 3 orang gurunya Imam Muslim. Ternyata antara gurunya yang pertama di hadis yang pertama dengan 3 guru berikutnya, mereka berbeda-beda menyebutkan jumlah peperangannya. Ada yang mengatakan 7, ada yang mengatakan sitta ghazawat. Berapa sitta? 6 ghazawat. Ini tidaklah merubah hukum. Ya, berbedanya mereka dalam menyebutkan jumlah peperangan, berubah hukum belalang? Jadi tidak halal? Tidak, tidak merubah hukum. Ya. Satu kali peperangan pun disebutkan dan mereka makan belalang, sudah jelas menunjukkan bahwa belalang itu halal dimakan, boleh dimakannya. Walau satu peperangan disebutkan, ini antara 6 dengan 7 tetap tidak merubah hukum bolehnya memakan belalang, karena tidak ada perubahan dalam redaksi hadisnya. Yaitu selama peperangan tersebut, baik itu 6 ataupun 7, mereka memakan belalang. Ya. Hadis yang ketiga, 4985, Imam Muslim rahimahullahu ta'ala mengatakan, wa haddathanahu Muhammad ibn al-Muthanna qala haddathana ibn Abi Adi wa haddathana ibn Bashar qala an Muhammad ibn Ja'far kilahuma an Syu'bata an Abi Ya'fur bihadal isnadi wa qala sab'a ghazawan. Ini guru, dua guru Imam Muslim yang lain. Yang pertama Muhammad ibn al-Muthanna, yang kedua Ibnu Bashar, yaitu Muhammad ibn Bashar, dengan jalur mereka berdua sampai kepada Abu Ya'fur dan sampai kepada Abdullah ibn Abi Aufa. Di sini ditegaskan lagi bahwa jumlah peperangannya 7 peperangan. Ya. Dan intinya tetap bahwa mereka selama peperangan itu yang berkali-kali, ya, 6 atau 7 kali peperangan, mereka memakan belalang. Ya. Mereka memakan belalang. Wallahu a'lam. Ini bab yang ke-8. Dan alhamdulillah kita tidak kekurangan makanan. Ya. Dan bahkan melimpah makanan. Ya. Dan juga belalang tidak terlalu banyak. Ya, kita tidak ada belalang yang hijrah ke negeri kita ini. Sementara kalau musim hijrahnya belalang itu banyak sekali. Yang kita menyaksikannya. Bahkan ketika kita melangkah, kita pasti menginjak belalang. Di masjid Nabi itu, melangkah pasti menginjak belalang. Karena saking banyaknya. Ya, saking banyaknya. Ini bukan bencana. Bukan bencana yang seperti yang dikirimkan oleh Allah kepada Fir'aun. Karena Fir'aun itu tidak diangkat, tidak pergi, kecuali setelah Allah diminta mengangkatnya oleh Nabi Musa. Adapun masa belalang yang sekarang ini hanya 1-2 hari. Ya, bahkan satu malam, besoknya tidak ada lagi. Ya, besoknya tidak ada lagi. Ini biasanya di malam hari nampaknya, siang tidak. Malam hari, ya, mereka betul-betul banyak sekali. Ya, tapi kita tidak juga merasa tertarik untuk mengonsumsinya. Apalagi di sana sekarang makanan sangat banyak. Ya. Dan tidak ada pembuktian. Kita cukup merasa yakin dengan dalil, bukan pembuktian. Ya. Kecuali di zaman Nabi ingin menegaskan pengkehalalan dengan membuktikan, seperti daging ikan paus, ya, yang 40 hari para sahabat menikmatinya, kemudian bahkan tersisa dikeringkan dagingnya, kemudian dibawa karena mereka khawatir. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, berikan saya sedikit, kemudian Nabi memakan daging tersebut di hadapan para sahabat untuk menghilangkan keraguan mereka mengonsumsinya. Begitu juga makanan yang lain. Adapun sekarang kita cukup dengan hadis. Ya, cukup dengan hadis, tidak perlu ada undangan makan belalang. Ya. Untuk membuktikan kehalalannya, tidak. Ya. tidak perlu. Wallahu a'lam. Bab berikutnya, bab yang ke-9. Ya, bagaimana cara membelinya? Dia tidak punya darah. Kenapa? Ya, berarti khilaf. Malik kan luas dalam masalah ini dan kadang bisa jadi sempit. Dia ya, membolehkan hewan yang jumhur ulama mengharamkannya, dia bahkan membolehkan seperti buaya, seperti yang dalam pelajaran kita yang lain, yang lainnya. Ya, dan dalam hal ini dia tidak boleh, tidak membolehkan, walaupun dia menghalalkan, cuma proses dia tetap menghalalkan. Cuma proses kehalalannya harus dipotong lehernya dulu. Set. Ya. Patahkan kepalanya. Ya. Dan yang disembelih itu hewan yang punya darah. Ya. Nanti untuk apa dipotong lehernya? Keluar darah? Enggak ada darahnya. Yang ada darahnya nyamuk. Makanya dalam mazhab, dalam ungkapan para ulama, hewan yang tidak memiliki darah tidak najis. Kullulah Ibrahim an-Nakhai. Kullu ma laysa lahu damun sa'ilun, dia bukan bangkai. Dia bukan bangkai. Setiap hewan yang tidak memiliki darah yang mengalir, maka dia tidak najis dan dia juga bukan bangkai. Ya, maka ini perbedaan pendapat di antara ulama. Imam Malik mensyaratkan harus dipotong lehernya dan manfaatnya tidak ada. Ya, karena memotong leher itu untuk mengeluarkan darah. Untuk mengeluarkan darah. Menyembelih itu untuk mengeluarkan darah. Ya, bukan untuk sekedar proses penyembelihan saja, untuk mengeluarkan darah. Sementara beliau tidak punya darah. Ya, wallahu a'lam. Bab yang ke-9 tadi, bab ibahatul arnab. Bab bolehnya daging kelinci. Daging kelinci. Arnab sudah ada, nah ada kelinci padang pasir. Ya, maka ya, ini salah satu dari hewan yang namanya sama dan juga ada di berbagai daerah, di berbagai tempat. Ya, bolehnya memakan daging kelinci. Hadis yang pertama, 4986. Imam Muslim rahimahullahu taala mengatakan, haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Hisham ibn Zaid an Anas ibn Malik radhiyallahu anhu قال مررنا فاستنفجنا أرنبا بمر الظهران فسعوا عليه فلغبوا قال فسعيت حتى أدركتها فأتيت بها أبا طلحة فذبحها فبعث بواركها وفخذيها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيت بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبله وحدثنيه زهير بن حرب قال حدثنا يحيى بن سعيد حاء وحدثني يحيى بن حبيب قال حدثنا خالد يعني بن الحارث كلاهما عن شعبة بهذا الإسناد وفي حديث يحيى بواركها أو فخذها. Ini hadis Anas bin Malik. Kata Anas, suatu ketika kami dalam perjalanan, lalu kami membuat kelinci berlari kencang di tempat yang bernama Marr al-Zahran. Ada tempat yang dikenal dengan Marr al-Zahran. Ini kalau kita dari Madinah ke Mekah, ya, dalam perjalanan itu ada tulisan nanti di, ya, di antara perjalanan antara Mekah ke Madinah itu Marr al-Zahran namanya. ya, tempat yang tidak jauh dari Mekah, ya, dekat ke Mekah daripada ke Madinah. Nah, di tempat itulah mereka melihat kelinci dan mengejarnya, ya, membuat kelinci itu terkejut dan berlari kencang. Fasa'au alaih, mereka pun mengejarnya. Falaghabu, ya, falaghabu, dan mereka yang mengejar tersebut, ya, karena berbeda dengan kelinci kita ini, kelinci padang pasir, ya, kelinci padang pasir, sehingga para sahabat tidak berhasil mengejarnya, mendapatkannya, kelelahan. Mungkin dia nyelinap ke antara bukit-bukit batu, ya. Akhirnya tidak, mereka yang lain tidak berhasil. Qala fasa'autu hatta adraktuha, maka saya pun mengejarnya. Jadi pertamanya Anas hanya menonton, ketika tidak juga didapatkan dan makan yang lain sudah mulai kelelahan, dia ikut serta. Anas bin Malik masih muda, ya, Anas bin Malik, ya, masih muda, dan dia berumur 10 tahun ketika hijrah, ya, berarti prosesnya masih di umur belasan tahun dia, Anas bin Malik masih terlalu kuat sehingga dia mengejarnya dan berhasil menangkapnya. Fasa'autu hatta adraktuha, sampai saya berhasil menangkapnya. Fa'ataitu biha Aba Talha, dan saya bawa hasil tangkapan saya dan saya serahkan kepada Abu Talha, bapak tirinya. Abu Talha bapak sambungnya atau ayah sambungnya Anas bin Malik. Fadzabahaha, maka Abu Talha menyembelihnya. Faba'atha biwariqiha wa fakhidaiha, maka dia mengirim, ya, untuk di ya, mengirimkan warik, pangkal paha dan ujung paha, ya, pangkal paha dan ujungnya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini daging yang bahagian yang paling banyak dagingnya, ya, dikirimkan oleh Abu Talha kepada Rasulullah sallam. Fa'ataitu biha, dan saya yang membawanya kepada Rasulullah sallam. Faqabilahu, dan Nabi pun menerimanya. Kalau dia haram, jadi sudah jelas Nabi akan mengatakan apa? Ya, buang karena dia haram. Tapi Nabi menerimanya. Inilah dalil bahwa daging kelinci ini halal karena Nabi SAW menerima pemberian dari Anas, ya, yang dipilih oleh ayah tirinya Abu Talha radhiyallahu taala anhuma. Ya. Inilah dalil tentang bolehnya memakan daging kelinci, ya, bolehnya memakan daging kelinci karena Nabi SAW menerima pemberian dari Anas bin Malik radhiyallahu taala an. Dia yang berhasil menangkap kelinci tersebut, tapi kita tidak pernah melihatnya. Ya. Ya, tidak pernah melihat kelinci yang maksudnya di padang pasir. Ya, kalau kelinci yang ada di piaraan orang ada. Orang memelihara kelinci, ada besar-besar kelincinya. Adapun di padang pasir kita tidak pernah melihat, ya, selain dari dhab. Ya, dan juga melihat kera juga ada. Ya, monyet kita sering melihatnya. Dan kita berpikir-pikir ini monyet yang tidak bisa memanjat. Ya. Karena dia hidup di padang, di batu, antara batu ke batu saja, dan bahkan pernah rombongannya menyeberangi jalan tol Mekah Madinah itu. Saking banyaknya monyet padang pasir. Kalau monyet ada, berarti kemungkinan hewan-hewan lainnya ada, karena kita tahu bahwa monyet biasanya kan erat hubungannya dengan pohon-pohon. Ternyata mereka hidup di sana. Ya. Begitu juga kelinci, dan kelinci ini yang juga dilihat oleh para sahabat ketika perjalanan haji mereka ke Mekah. Ya. Ketika mereka dalam perjalanan ibadah haji atau umroh, mereka banyak melihat kelinci-kelinci yang jinak. Dan bahkan mudah ditangkap dengan tangan. Kalau tadi kan kelelahan mereka mengejarnya. Ketika ihram dia jinak. Ya. Ketika ihram jinak, dan Allah mengatakan tanaluhu aydikum warimahukum. mudah kalian tangkap dengan tangan, apalagi dengan tombak. Ya. Kalau dulu dengan kejar, kemudian dari jauh dipanah. Nah, kalau sekarang sangat dekat. Tetapi para sahabat tidak ada yang memangsanya atau memburunya, karena ada larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Baik. Satu-satunya atau dua riwayat, ya, walaupun kita nomornya tetap satu, ya, karena sahabatnya adalah Anas bin Malik satu-satunya, walaupun sanadnya dua, ya, sanadnya dua tetapi nomor hadisnya tetap satu. Bab yang ke-10, babu ibahat ma yusta'anu bihi 'alal istiyadi wal aduwi wa karahatil khadaf. Ya. Kalau tadi, kalau beberapa bab yang telah kita pelajari ini menjelaskan hewan-hewan yang boleh dan yang tidak boleh dimakan. Ini yang bahagian ketiga dari kitab ini, yaitu tentang hewan-hewan yang boleh dimakan. Ya. Yang tidak boleh dimakan dalam pelajaran kita adalah keledai. Sementara yang dibolehkan dimakan adalah kuda, ya, kuda, daging kuda. Kemudian yang sekarang ini, kemudian daging dob sebelumnya, kemudian sekarang ini daging kelinci, ya, daging kelinci. Dan yang sekarang menggunakan sarana berburu. Kita sudah tahu sarana berburu pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, yaitu anjing. Anjing yang digunakan untuk berburu, kemudian panah dan tombak. Kalau sekarang kan pakai, ya, senapan dan jarak apanya bisa jauh lebih jauh, ya, daripada dengan panah. Ya. Dengan panah dan dikiaskan tetapi dengan syarat ketentuan dalam menggunakannya, yaitu membaca bismillah ketika hendak menekan pelatuk senapan itu, baca bismillah. Ya, baca bismillah. Kalau nanti sempat disembeli, kalau sempat disembeli, sembeli. Kalau tidak, biar sudah halal, karena sarana mengeluarkan darah. Ya, sarana mengeluarkan darah. Seperti anak panah juga mengeluarkan darah. Kalau sudah didapatkan hewan buruan itu dalam keadaan mati, halal. Dengan ketentuan ketika melepaskan anak panah, baca bismillah. Anjing pun demikian. Anjing syaratnya banyak. Anjing yang digunakan untuk berburu, anjing yang sudah terlatih berburu, ketika dilepaskan anjing itu baca bismillah, dan ketika anjing itu berhasil menangkap mangsa, tidak ada anjing lain di situ. Ya, tidak ada anjing lain di situ, karena kalau ada anjing lain di situ dan tidak jelas siapa yang telah berhasil memangsanya, maka jadi haram dia. Karena yang dibacakan bismillah kan anjing yang kita lepaskan. Sementara anjing yang satu lagi tidak kita bacakan bismillah. Atau kemungkinan anjing yang satu lagi bukan anjing berburu, anjing yang memangsa untuk makan. Bukan anjing memangsa untuk menangkap, tetapi anjing memangsa untuk makan. Ini asalnya, karena anjing itu karnivora. Dia memangsa untuk memakan asalnya. Ketika dilatih berburu, dia memangsa bukan untuk memakan. Dia memangsa mengejar mangsanya untuk menangkap. Nanti walau satu gigitan pun tidak mungkin, tidak mau dia mengambilnya. Misalnya dia mengambil pahanya, tidak ada, disisakan untuk tuannya, tidak. Dia tidak mau mengambil sedikit pun, karena dia sudah terlatih berburu. Ini sarana berburu yang telah kita pelajari. Di sini ini bab sekarang ini mengarah ke sana. Bunyi babnya, bab diperbolehkan menggunakan alat untuk berburu dan berperang, dan larangan menggunakan ketapel. Nah, ini tadi, ya, ketapel itu tidak mengeluarkan darah. Kalau hanya sekadar untuk melumpuhkan kemudian disembelih, tidak ada masalah. Tapi kalau untuk, ya, ketika selesai di ketapel ternyata hewannya mati, ini bangkai dia, ya. Dan benda tumpul yang lain, misalnya tidak ada ketapel tapi kita punya batu besar, dilempar, berhasil dilumpuhkan dan dia langsung mati, bangkai, haram. Ya. Kalau hanya dia masih ada gerakan-gerakannya, gerakan kakinya, ya, berarti masih ada nyawa, disembelih. Nah, jadi proses menghalalkannya menyembelihnya. ya, menyembelih. Jangan ketika nanti diketapel bismillah ya. Halal darahnya enggak. Enggak. Makanya di sini ada larangan khusus, larangan menggunakan al-khadzab, yaitu benda keras. Ya, benda tumpul atau batu yang digunakan untuk sarana yang lain untuk melemparkannya. Ya, apapun sarananya, baik itu ketapel atau dahulu ada juga bukan ketapel ya, tetapi dibuat tali, kemudian di situ bentuknya seperti ketapel tapi tidak ada kayunya. Nanti diputar, lepaskan salah satu ujungnya dan batu yang di situ nanti akan terpelentar ya, kemudian mengenai sasaran. Ini juga sama, yang penting batunya, benda tumpulnya itu. Sarana melepaskannya apapun juga. Ya, ada mungkin dengan cara kalau peperangan dahulu dibuat batu besar kemudian ada semacam apa, kemudian dilontarkan begitu dan mengenai sasaran mati. Nah, ini juga bangkai. Ini larangan tegas dari Nabi SAW berdasarkan bab ini. Kita baca hadis yang pertama, 4987. Ya, 87. 4987, Imam Muslim mengatakan haddatsana Ubaidullah bin Mu'adzin Al-Anbari qala haddatsana Abi qala haddatsana Kahmas an ibni Buraidah. Ya. An ibn Buraidah qala ra'a Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu an rajulan min ashabihi yakhdhifu. Ya. Ini cerita hadis Abdullah bin Mughaffal, sahabat Nabi. Ya, diceritakan oleh muridnya Ibn Buraidah. Ya, Ibn Buraidah ini anak dari Abu Musa Al-Asy'ari. Ya. Qala ra'a Abdullah bin Mughaffal, Abdullah bin Mughaffal sahabat Nabi, melihat rajulan, seseorang min ashabihi dari teman-temannya, yakhzifu melakukan khadab, yaitu berburu dengan ketapel, dengan batu ya. Faqala lahu la takhzif, jangan kamu lakukan ini ya. Fa inna Rasulullah SAW kana yakrahu au qala yanha anil khadhaf. Abdullah bin Mughaffal berdalil dengan hadis bahwa Nabi SAW membenci dan atau melarang dari melakukan khadhaf ini, melempari hewan buruan dengan batu. Fa innahu la yustadu bihi sayd, karena batu cara khadhaf itu tidaklah sarana berburu ya. Wala yunka'u bihil adu, dan tidak melukai musuh ya. Walakinnahu yaksirus sinna wa yafqa'ul aina, dia hanya bisa mematahkan gigi kalau dalam digunakan untuk sarana perang ya, mematahkan gigi dan merabunkan mata, merusak mata ya. Ini hasil dari benda tumpul tersebut dan tidak mengeluarkan darah. Summa ra'ahu ba'da dzalika, kemudian orang yang sama dilihat lagi setelah diingatkan ya satu kali ya oleh Abdullah bin Waffal, nanti beberapa waktu setelah itu dilihatnya juga lagi melakukan pekerjaan yang sama. Faqala lahu, kata Abdullah bin Waffal, ukhbiruka anna Rasulullah SAW kana yakrahu aw yanha anil khadab, dahulu saya katakan kepadamu bahwa Nabi membenci dan melarang. Thumma araka takhzif, kemudian sekarang saya masih melihatmu melakukannya. Kata Abdullah bin Mughaffal, la ukallimuka kalimatan kada wa kada, saya tidak akan berbicara denganmu dengan kalimat-kalimat seperti ini, seperti ini. Jadi dia mengancamnya untuk tidak menyapanya lagi karena dia marah orang tersebut tetap melanggar larangan Nabi, padahal orang tersebut kerabatnya atau sahabat dekatnya yang sebelumnya hubungan yang sangat baik, atau budaknya ya, bisa jadi artinya budaknya sendiri yang dekat hubungan dengan dia, ternyata karena dia melanggar dengan sengaja larangan Nabi SAW maka mereka sangat membencinya, tidak menyukainya. Makanya dia menyampaikan demikian, ya. Menyampaikan kata-kata ancaman yang keras, la ukallimuka kalimatan kadza wa kadza. Ya. Tidak akan saya katakan kepadamu satu kata pun lagi dalam waktu seperti ini. Ya. Menunjukkan dia benar-benar murka ketika ada orang yang menyengaja melanggar larangan Nabi SAW. Karena melanggar larangan Nabi mengangkat berkah dari langit, ya, menurunkan bencana. Ya. Kita mendengar bagaimana para sahabat melanggar larangan Nabi di perang Uhud, bencananya besar. Ya. Bencananya besar. Dan bayangkan bagaimana ketika kondisi kaum muslimin menyengaja melanggar larangan Nabi yang banyak, pelanggaran yang banyak. Nabi melarang begini, mereka langgar. Nabi perintahkan begini, mereka tidak mau. Ya. Maka membukakan membukakan bencana dari langit. Nah, ini yang dikhawatirkan oleh Abdullah bin Mughaffal, dan dia benar-benar menegur dengan keras, ya, orang tersebut yang pertama kali sudah mengingatkan, dan ketika itu dia berhenti, tetapi diulangi lagi. Ya, diulangi lagi. Dan ini menunjukkan betapa para sahabat itu tegas dengan sunnah Nabi. Tegas dalam menegakkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Taib, hadis yang berikutnya 4988, yang setelahnya 4989, dan hadis yang terakhir di bawah bab ini 4990, ya. 4988, Imam Muslim mengatakan haddatsani Abu Dawud Sulaiman ibn Ma'badin qala haddatsana Utsman ibn Umar qala akhbarana Kahmas bihadzal isnad nahwa. Ini sanad yang baru, sementara hadisnya itu cerita Abdullah bin Mughaffal menegur orang yang melakukan atau berburu dengan benda tumpul, ya, kemudian menjelaskan larangan Nabi, ternyata dia mengulangi lagi. Dan dia benar-benar membenci dan mengingkari dengan keras tindakan orang tersebut. 4989, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna qala haddatsana Muhammad ibn Ja'far wa Abdurrahman ibn Mahdi qala haddatsana Syu'bah an Qatadah an Uqbah ibn Suhban an Abdullah ibn Mughaffal radhiyallahu anhu qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khadhaf. قال ابن جعفر في حديثه وقال إنه لا ينكأ العدو ولا يقتل الصيد ولكنه يكسر السن ويفقأ العين. وقال ابن مهدي إنها لا تنكأ العدو ولا يذكر تفقأ العين. حديث yang sama juga, ya, persis dengan hadis yang pertama, dibawakan kembali oleh Imam Muslim dari sini dengan sanad yang lain. Ya, dari hadis Abdullah bin Mughaffal menjelaskan bahwa Nabi melarang berburu atau berperang menggunakan benda tumpul. Ya. Dia tidaklah layangka al-adu, tidak bisa melukai musuh, hanya sekedar mematahkan gigi dan yang lainnya, ya. Ini hadis yang keempat atau ketiga di bawah bab ini. Hadis yang terakhir, ya, sebelahnya ada lagi. Oh ya, sanadnya saja. Berarti 4991. Ya. Hadis 4990, Imam Muslim mengatakan wa haddatsana Abu Bakar ibn Abi Syaibah qala haddatsana Ismail ibn Ulayya an Ayyuba an Sa'id ibn Jubair anna qariban li Abdullah ibn Waffal. Nah, ini yang tadi min ashabi, itu orang yang dekat dengan dia. Qariban, kerabatnya. Ya. Anna qariban li Abdullah ibn Ghaffal, ada kerabat dari Abdullah ibn Ghaffal, khadafa, berburu menggunakan batu. Qala fanahahu, ia pun melarangnya. Wa qala inna Rasulullah sallam naha anil khadafi. Wa qala innaha la tasidu saydan wa la tanka'u aduwan. Walakinnaha taksiru sinna wa tafqa'u al-aina. Qala fa'ada faqala uhadithuka. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنه ثم تخذف La ukallimuka abada. Nah, ini tegas lagi ya, saya tidak akan berbicara denganmu selama-lamanya. Akibat dia dengan sengaja melanggar larangan Nabi setelah disampaikan dalil oleh Abdullah bin Mughaffal pada kisah sebelumnya atau pada kejadian sebelumnya. Ya. Hadis terakhir, Imam Muslim membawakan hadis yang sama dengan sanad yang baru. Wahaddatsanahu Ibnu Abi Umar qala haddatsana Tsaqafi an Ayyuba bihadzal isnadi nahwahu. Dengan sanad yang lain, Imam Muslim membawakan hadis yang hampir sama dengan hadis-hadis sebelumnya. Inilah walaupun tidak ada ketegasan menggunakan sarana yang lain ya, karena sudah ada bab-bab yang khusus yang telah kita pelajari, sarana berburu ya. Berarti berperang pun bisa digunakannya. Untuk berperang pun bisa digunakan karena dikiaskan dengan hadis ini, panah, tombak, dan bahkan anjing juga dipergunakan oleh orang untuk berperang ya, berperang. Nah, ini sarana yang memang tidak ada dalam bab ini, sudah ada di bab-bab sebelumnya. Sementara ketegasan atau yang paling tegas dalam riwayat ini, dalam bab ini, adalah larangan menggunakan benda tumpul yang untuk membuat lebam saja ya, dan tidak mengeluarkan darah, apalagi digunakan untuk berperang, untuk berburu. Digunakan untuk berburu, bukan untuk mematikan. Karena berburu itu untuk mengeluarkan darah ya, maka tidak dibenarkan menggunakan hal tersebut. Ketapel ya, salah satu contoh yang disebutkan dalam terjemahan babnya, larangan menggunakan ketapel ya. Kita dahulu ketapel kita gunakan hanya untuk melumpuhkan ya, di waktu kecil kita gunakan berburu burung ya, hanya melumpuhkan, nanti setelah dia jatuh nampaknya dikejar untuk mendapatkan kesempatan menyembelih. Walaupun ini kita tidak tahu dalilnya ya. Nanti kalau sudah kita ketemu dalam keadaan mati, tidak dibawa ya, diberikan kepada benda, makhluk lain ya. Kepada anjing atau kepada ikan ya. Adapun yang bisa disembelih, sembelih, dan itu yang dikonsumsi, yang dimakan. Inilah kaum muslimin, kaum muslimat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, hadis-hadis yang ada di bawah bab 9 yang di bawah bab yang ke-10, dan perlu kita berikan faedah pada halaman 479. Di situ ada uraian tentang kandungan hadis. Hadis di atas mengandung beberapa pelajaran penting, di antaranya larangan menggunakan ketapel. Yang kedua, selama ada perbuatan yang bisa mendatangkan maslahat atau keperluan dalam rangka memerangi musuh dan memperoleh buruan, maka hal itu diperbolehkan. Ya, contoh menembak burung yang besar dengan menggunakan senapan, jika tidak sampai membunuhnya secara umum, tapi masih didapati dalam keadaan hidup kemudian disembelih. Ini menggunakan ketapel juga bisa. Ya. Tapi kalau sudah mati didapatkan dan tidak sempat disembelih, jadi bangkai. Kemudian di bawahnya juga ada faedah. Hadis ini mengandung pelajaran berharga. Dibolehkan mendiamkan para pelaku bid'ah, orang-orang fasik ya, dan orang-orang yang suka dia, maksudnya diboikot dan tidak didiami ya, artinya tidak dibawa berbicara seperti yang dilakukan oleh Abdullah bin Mughaffal radhiyallahu taala. Ya. Wallahu a'lam. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang ke bab berikutnya. Untuk kitab ini berapa bab ya? Tersisa berapa bab? 12. 12 bab. 2 bab lagi untuk bab ya, untuk kitab hewan buruan, kemudian penyembelihan, kemudian juga hewan-hewan yang tidak dibiar, yang boleh dan tidak boleh dimakan. Kemudian kitab berikutnya adalah kitab hewan kurban. Hewan kurban insyaallah akan kita lanjutkan. Wallahu a'lam, wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Sekaligus kita menyambung pengumuman dari berbagai tempat tentang adanya salat istisqa di hari ini. Yang pertama di lapangan kantor gubernur hari ini, himbauan dari waliul amri kita juga di situ, gubernur, dan juga ada surat langsung dari MUI ya untuk menghadiri solat tersebut. Kemudian juga ada solat di masjid Abu Darda, dan mari kita hadiri ya untuk menyatakan melakukan sunnah yang pertama, dan bersama-sama kita menengadahkan tangan meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk menurunkan hujan, karena bencana yang sekarang menimpa kita adalah ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan Allah dengan mudah untuk menghilangkannya, untuk mengangkatnya, sangat mudah bagi Allah Subhanahu Wa Taala untuk mengangkatnya. Maka mari kita yang tentu sempatkan ya, untuk menghadirinya, apalagi hari ini adalah hari libur ya. Sekolah umum tidak libur ya, libur juga ya, libur, maka kita menghadiri, dan sekaligus juga besok di sini juga ada salat istisqa ya. Mudah-mudahan hujan dan tetap kita salat istisqa ya, karena itu sunnah dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga dengan salat istisqa di hari ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala hujan, karena Allah, karena yang berdoa bukan satu dua orang, banyak, makanya berkumpul bersama-sama bisa jadi Allah Subhanahu wa taala dengarkan permohonan dari salah satu yang ada dalam salat tersebut. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.